الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. Putra putri Islam harapan bangsa, majulah serentak genggam persatuan. Pada Presiden Jokowi kami berharap agar jangan gagal paham memahami situasi. Ini bukan politisasi, ini bukan masalah politik. Memang ada yang mendompleng, tapi muatannya nggak lebih dari 20%. 80% ini adalah aksi kemarahan akibat SARA yang ditimbulkan oleh Gubernur DKI. Yang kedua, agar Presiden tegas mengatakan tegakkan hukum untuk kasus Ahok ini. Untuk pungli beliau berani, kenapa untuk kasus Ahok ini beliau tidak berani mengatakan tegakkan hukum, justru aksi damainya yang diperingati oleh Presiden. Yang ketiga, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ketika Presiden lebih mementingkan pergi ke luar negeri ketimbang mengurusi dalam negeri, ini bisa berbahaya. Karena yang tadinya cuma unjuk rasa bisa mengarah kepada people power. Indikator itu misalnya sudah ada gerakan yang menginginkan okay, langsung saja kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ini kalau Presiden main-main bisa ke sana lari. Kalam Tuhan, mari kita memuji, pegang persatuan. Kalam Tuhan.